Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alan dini kulli wa arsalahu linnasi kafatan basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi anqadana minad dalalah wa suluki bina firak birak tarukal hidawa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in alladhina salaku tariqatahu wa taba'u sunnatahu wa sallama tasliman katsira. Amma ba'da wa ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah alladhi sharrafa nabiy Muhammadan bil Qur'anil Karim لدعوةٍ وتربيةٍ صحيحة على دعوة الإسلامين في العالمين. فإن مثل هذه الأيام أشرقت على العالم شمس الحضرة المحمدية ونور الهداوة الربانية في شهر ربيع الأول عند رسولنا الكريم وحبيبنا الأمين الذي منكبنا من أرجاب الشرك وأبيان الأخلاق وكان ميلاته ثم بئسته على العالم بردا وسلاما ورحمة وضياء للعالمين كافة. قال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. فيا معشر المسلمين رحمكم الله، marilah kita tingkatkan takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sedalam-dalamnya. Semoga salawat dan salam tetap mencurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita selalu memohon syafaatnya. Hadirin sidang Jumat yang kami muliakan, pada saat ini kita berada tahun baru Masehi, tepat di bulan Rabiul Awal, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita sekedar tersenyum meninjau kembali kepada sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan masyarakat Arab jahiliyah masih terselubung dengan kabut kegelapan, tiada satu titik pun sinar yang bercahaya di alam semesta ini. Di waktu umat manusia telah menyimpan dari baris-baris petunjuk kebenaran yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihi salam, berada-rada dalam kelam bagaikan gelap gulita kurang lebih 500 tahun lamanya, situasi zaman dalam keadaan batlah, kosong dari kebenaran, penuh dengan debu kebaliman dan kerusakan mental dan moral. Siapa yang kuat, yang lebih tinggi karsa dan keturunan dan kedudukannya, itulah yang menguasai dan memegang kedudukan dan kemenangan, dan selalu meremehkan sesamanya, ceroboh dan rakus tentang amanah, guna memenuhi nafsu syaitannya yang di jiwanya. Anak perempuan yang baru lahir ditanam hidup-hidupan, kemudian Allah mengakhirinya dengan zaman dan periode yang baru, jiwa dan semangat baru dengan lahirnya seorang insan yang agung di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Hijriah, bertepatan tanggal 20 April 571 Masehi. Dan dari inilah telah membawa korban besar bagi sejarah peradaban dunia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Sayyid Abdullah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak kecil mengembala kambing Sampai masa remaja beliau berdagang hingga menyampaikan risalah sucinya Al-Quranul Karim. Beliau berjiwa tinggi, berakhlak dan etika yang baik dan luhur, tulus dan suci, tidak pernah menyakiti hati sesamanya, sopan santun, bicaranya lemah lembut penuh senyum menawan. Umat manusia khususnya generasi muda Islam wajib mengikuti tingkah laku dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terpuji itu demi pembangunan bangsa dan negara dan kebahagiaan di dunia sampai di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahu al-'adzim. Artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan ia banyak berzikir kepada Allah. Dan Nabi Muhammad SAW diutus di dunia ini sebagai kasih sayang dan sebagai petunjuk dan pembimbing menuju kebenaran bagi segenap makhluk di alam semesta ini. Wahai masyarakat muslimin rahimakumullah, marilah hadirin sekalian kaum muslimin di samping usaha dan berjuang dalam hidup ini mendapat ridha dari Allah, kita didik putra putri kita menurut ajaran yang benar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita didik membaca Al-Qur'an, menghayati maknanya dan mengamalkan isinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abdibu Allah bakum ala salasi husalin, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qira'atul Qur'an, fa inna hamalatul Qur'ani fi dillah, la dillah illa dilluhu ma'a anbiya'ihi wa asyiya'ihi." Al-hadis au kanaqal. Artinya, didiklah putra putri sekalian dengan tiga perkara. Satu, agar cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua, agar cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiga, agar membaca Al-Qur'an. Maka sesungguhnya orang yang membawa Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an dan ahli membaca Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an dan belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya, nanti hari kiamat akan berteduh di bawah naungan Allah, yang tiada tempat berteduh melainkan di bawah naungan Allah. Orang-orang itu bersama para nabi dan orang-orang yang terpilih. Abu Firat Iman Daulami dari Abi bin Ali bin Abi Talib. Wahai masyal muslimin rahimakumullah, Allah telah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahu al-'azim. Artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu sekalian kepada nabi dan ucapkan salam dengan salam yang sepenuhnya. Para kalian, marilah kita bersama keluarga dan masyarakat kita secara pribadi, bersama keluarga dan murid-murid kita, masyarakat kita, membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama pada malam Jumat dan setiap saat. Sebab membaca selawat isinya satu zikir kepada Allah, dua membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan cinta kepadanya dan taat kepada Allah dan Rasulullah. Silakan membaca selawat berjanji, selawat jiwa, selawat hafsi, selawat durba, selawat Nariyah, selawat Injiyah, selawat lalat babawi dan lain-lainnya. Sama saja derajatnya, hukumnya sunnah dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Para masyarakat muslimin rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asfa salawatin wa khutta anhu asfa sayyiatin wa rafa'ahu biha asfa darajatin rawahu Ahmad bin Nasa'i wa Ibnu Hibban wa Hakim wa qala sahihul isnad. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, siapa orang yang membaca selawat kepadaku satu kali, Allah memberikan selawat yakni rahmat 10 kali, dan Allah melebur seluruh kejelekan, dan Allah mengangkat derajatnya 10 kali. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i dan Ibnu Hibban dan Hakim, dan dikatakan hadis ini adalah sahih sanadnya. Para masyarakat muslimin rahimakumullah, semoga peringatan maulid Nabi kita yang kita adakan itu dan yang akan kita adakan itu diterima oleh Allah dan termasuk yang tersebut di dalam kitab Nikmatul Kubra karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami, disebutkan di dalamnya ucapan khalifah kedua sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, man a'zama maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal islam. Artinya barang siapa yang mengagungkan maulid nabi sallallahu alaihi wasallam maka sungguh ia menghidupkan agama Islam. Dan Imam Syafi'i menyebutkan, man jama'a li maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya lahum ta'aman wa amila ihsanan ba'athahullahu yawmal qiyamah ma'asiddiqina wa syuhada'i wa salihin wa yakunu fi jannatin na'im. Artinya barang siapa mengumpulkan saudara-saudaranya muslim untuk maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyediakan makanan yakni jamuan yang halal dan mengerjakan amal yang baik, membaca ayat Al-Quran, membaca selawat kepada Nabi, membacakan sejarahnya dan perjuangannya, maka ia akan dibangkitkan oleh Allah nanti hari kiamat bersama-sama para siddiqin, para orang yang mati syahid, para salihin berada di surga Na'im. Muka-muka kita termasuk itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekianlah khutbah ini kami sampaikan. Semoga berkat maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkat syafaat dan barakah dan rahmatnya kita diberi oleh Allah sehat wal afiat. Barakah umur kita dijarakan dari bala bencana, diganti dengan rahmat, diberi rezeki yang halal, yang berlimpah, dikabulkan hajat kita dan dijadikan rukun keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, semua keluarga kita, masyarakat kita selamat sampai meninggal di husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. سلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الجبار العظيم القهار العظيم الغفار الرحيم الذي عندما أنت حيط به الأوهام وعزت على يدرك على يران أحمده على ما جل لنا من النعم وجمدنا من الإشيان